ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله terpuji hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan sekali lagi pada malam ini, insyaAllah untuk teruskan selanjutnya kisah Nabi di kalangan Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir kita telah selesai pada minggu sudah adalah kenalan kisah Nabi Yusuf alaihi salam, dan kita telah mendapati faedah-faedah yang terdapat di dalam kisah tersebut. Dan berikutnya adalah kisah Nabi Ayub alaihi salam dalam kitab untuk surat 471. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimallahu taala, yang masyhur adalah bahwasanya Nabi Ayub alaihi salam termasuk anak keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana yang telah kami tegaskan sebelumnya pada penafsiran firman Allah taala, وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ, dan kepada sebahagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Jadi di sini Ibn Kathir menerangkan asal usul Nabi Ayub alaihissalam, dan kita telah membaca sebelum ini bahwa semua nabi-nabi adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, daripada sudut bapa mereka yang terdekat ialah Nabi Ibrahim alaihissalam yang digelar Abul Anbiya, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mereka semuanya berasal daripada Nabi Ibrahim, dan mereka juga berasal daripada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di dalam ayat ini kata Ibn Kathir adalah sebuah nash bahawa Nabi Ayub juga tidak terkecuali, beliau juga daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Ini ada satu ringkasan. Kalau di dalam kitab bahasa Arabnya ada beberapa pendapat tentang asal-usul Nabi Ayub AS. Ada yang mengatakan dia daripada keturunan Nabi Lut, Nabi Lut AS, daripada anak perempuan Nabi Lut AS. Jadi telah dibawakan pendapat-pendapat tersebut, dia kata inilah yang paling benar, inilah yang paling masyhur, iaitu Nabi Ayub AS datang daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim AS, dan dia bawakan nash. Mungkinlah manhaj Ibn Kathir rahimahullah ta'ala apabila berhadapan dengan pendapat-pendapat yang berbeza. Jadi Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Yusuf, Musa dan Harun semuanya daripada zurriyatihi. Baik, Nabi Ayub AS adalah salah seorang Nabi yang secara tegas dinyatakan sebagai penerima wahyu. Firmannya, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wal nabiyina min ba'dih, wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbaq wa Isa wa Ayyub. Yang maksudnya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan Isa dan Ayub. Jadi di sini Nabi Ayub termasuk salah seorang nabi yang Allah telah berikan wahyu kepadanya. Dan ini apabila kita baca ayat ini, tujuannya nak terangkan bahawa Nabi Ayub secara nash daripada Al-Quran dah dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan hanya disebutkan namanya saja, tetapi disebutkan bahawa dia dapat wahyu. Macam mana Nuh alaihissalam dan nabi-nabi yang disebutkan tadi mendapat wahyu. Jadi ini satu kelebihan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kerana di sana ada beberapa nabi yang mungkin dikatakan nabi tapi tak dinaskan sebagai mendapat wahyu. Jadi di sini tak ada khilaf lagi, Nabi Ayub AS dapat wahyu. Kalau dapat wahyu, maknanya Malaikat Jibril datang kepadanya dan kata dia wahyu. Sama dia ada kitab ataupun tak ada kitab, tu tak disebutkan, tapi dia dapat wahyu jadi dia seorang nabi. Menurut pendapat yang lain, bahawa Nabi Ayyub AS termasuk dalam urutan garis keturunan Al-Ash Ibn Ishaq. Oleh kerana itu kami sebutkan hal itu di sini. Jadi ada pendapat lain, kata Nabi Ayyub dia datang daripada Al-Ash bin Ishaq, dan Ishaq itu adalah daripada anak Ya'qub. Dan Ya'qub anak daripada Ishaq, Ya'qub bin Ishaq. Jadi ini Ish bin Ishaq bin Ibrahim. Oleh kerana itu kami sebutkan hal itu di sini. Selanjutnya kami sambung dengan menyebutkan Nabi-Nabi Bani Israel. Saya telah menyebutkan kisahnya insya-Allah. Kepadanya kita percaya sepenuhnya dan kepadanya pula kita bertawakal. Jadi permulaan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menerangkan tentang nasab keturunan Ayyub alaihissalam, Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Baik. Dan berikutnya kisah Nabi Ayyub AS di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala telah berfirman, Wa Ayyuba iznada rabbahu anni mastaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil'adidin. Dan ingatlah kisah Ayyub ketika dia menyeru Rabbnya, Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang beribadat kepada Allah. Jadi ini adalah ayat yang dibawakan oleh Ibn Kathir berkenaan dengan kisah Nabi Ayyub AS. Jadi kisahnya adalah apa? Kisahnya adalah doa Nabi Ayyub AS kepada Tuhannya. Doanya ringkas, Rabbi anni mastaniyadur, wahai Tuhanku, aku ditimpa dur, yakni penyakit, ditimpa kesusahan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah arhamur rahimin, yang maha penyayang, paling penyayang di antara semua orang-orang yang menyayang. Jadi kat sana ada makhluk-makhluk Allah SWT yang rahim, yang mengasihani, yang menyayangi. Tetapi Allah SWT arhamur rahimin, paling penyayang di kalangan semua yang penyayang. Jadi dia tak sebutkan yang ini Nabi Ayyub AS, maka selamatkanlah aku, hilangkanlah aku, ubatkanlah aku daripada penyakit ini. Dia cuma sebutkan sifat Allah SWT yang maha penyayang, kasihan. Jadi kalau kasihan, lazimnya apa? Dibiarkan ke kalau kasihan? Kasihan aja ya? Ataupun dia tolong. Jadi sebenarnya dalam doa itu ada permintaan bantuan untuk mengubatkan penyakitnya. Dan penyakit juga tak disebutkan secara detail, dia sebutkan penyakitnya secara umum saja. Dan kalau kita dapati nanti penyakitnya amat dahsyat sekali, kalau orang biasa tak akan sabar. Dan kemudian Allah SWT berfirman, fastajabna lahu. Tak tahu berapa lama selepas itu Allah SWT memperkenankan doa. So akan kita bincangkan berapa lama sebenarnya Nabi Ayyub AS ditimpa penyakit. Tetapi Allah SWT kata disebabkan doanya, Allah menjawab. Jadi di sini pun nak ajar kita, kalau kita ditimpa kesusahan, maka kita doa. Sebab Allah SWT akan menjawab, akan memperkenankan doa kita, akan mengkabulkannya. Sebagaimana Allah SWT telah memperkenankan daripada hamba-hambanya yang sebelum ini. Jadi fastajabna lahu, fakashafna ma bihi min dur, dan lalu kami angkatkan, kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Jadi satu sifat Allah SWT, dia apa? Dia lenyapkan penyakit. Apa penyakit yang ada padanya? Dia lenyapkan. Kemudian Allah SWT gantikan di sebalik penyakit tersebut dengan nikmat. Wa atainahu ahlahu, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Yang ini antara dur, antara penyakit, antara kesusahan payah yang diterima oleh Nabi Ayyub AS adalah ahli keluarganya semua hilang. Dan diriwayatkan bahawa mereka mati, satu persatu mati. Jadi bukan dia yang sakit, badannya sakit, anggota badannya yang sakit, tetapi ahli keluarganya pun sama ada menghilang diri, lari daripadanya, tak sanggup tengok dia kerana baunya busuk dan sebagainya, ataupun mereka mati. Lalu Allah SWT kembalikan kepadanya keluarganya. Atainahu ahlahu wabithlahum ma'ahum, dan dua kali ganda yang dahulu. Mithlahum ma'ahum, yang ini dua kali ganda. Jadi kalau dulu anak cucu anaknya 10, digandakan dengan 20. Warahmatan min indina, sebabnya adalah sebagai rahmat, yakni tanda rahmat daripada sisi kami. Wa dzikra lil abidin, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita ingat bahawa Allah SWT mampu mengobatkan penyakit, mampu melenyapkan musibah, dan Allah SWT mampu menggantikan penyakit atau musibah tersebut dengan nikmat, dan Allah boleh gandakan lagi. Jadi kat situ kita kena ada sifat sabar terhadap musibah Allah Subhanahu Wataala, dan sentiasa mengharapkan nikmat daripada Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita benar-benar beribadat kepada Allah Subhanahu Wataala lil abidin. Baik, itu di dalam surah Al-Anbiya. Dan dia juga berfirman, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru, yakni berdoa kepada Rabb-nya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan kesiksaan. Binuslim wa'adab. Allah berfirman, hentangkanlah kakimu, kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami, serta pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Wala tahna, sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia sangat taat kepada Rabb-nya. Ni'mal abdu innahu awwab, dia kembali kepada Tuhannya. Jadi di sini ada tambahan daripada apa yang terdapat pada ayat dalam surah Al-Anbiya. Jadi di sini doanya pun lafaznya ada sikit kelainan. Anni masaniya syaitanu, yang tadi dikatakan aku ditimpa penyakit, tapi dalam ayat ini, dalam surah Sad, dia kata syaitan yang timpakan aku. Binuslim wa azab, kesusah payahan dan azab. Jadi dinisbahkan mudarat itu ataupun musibah itu kepada syaitan, sedangkan musibah pun penyakit pun datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi daripada sudut adab seorang hamba itu kepada Tuhannya, maka dia menisbahkan perkara yang negatif dan tidak baik kepada sebabnya, tapi tidak dinisbahkan kepada Rabb-nya. Adapun perkara yang baik dinisbahkan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu doa Rasulullah SAW nak ajar kita macam mana nak doa, macam mana kita beradab kepada Allah SWT. Wa syarru laisa ilaik, dan kesukaran kejahatan itu tidak kepada engkau, ini tidak daripada engkau. Baik, jadi begitulah adab nabi-nabi sebelum sebelum Rasulullah SAW. Anni masaniya syaitan, jadi syaitan yang menimpakan kesusahan, azab, fitnah dan sebagainya. Jadi kita telah terangkan berkenaan dengan sebab bahawa semua perkara tu ada sebabnya, dan kita kena yakin bahawa segala sebab itu tetap tidak akan berlaku natijahnya melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau api itu sifatnya, dia adalah sebab untuk apa? Benda sesuatu itu panas ataupun terbakar. Tetapi kalau Allah SWT tak izinkan, tak takdirkan dia membakar, maka dia tak akan membakar. Itu pernah berlaku dalam kisah Nabi Ibrahim AS. Dibuatkan kayu api sebesar-besarnya, bakar. Api dah naik, Nabi Ibrahim AS ada kat dalam, patutnya hanguslah. Tetapi api itu jadi apa? Jadi sejuk pula. Jadi sejahtera, bukan sejuk je, sedap je. Macam aircon agaknya. Ala Ibrahim, wassalaman ala Ibrahim. Sebab apa? Itu sebab saja untuk membakar, yakni api itu. Tetapi Allah SWT yang menjadikannya. Jadi setiap perkara semuanya dengan izin dan qadar Allah SWT. Tetapi tidak salah bagi seorang itu mengatakan ataupun menisbahkan sesuatu natijah kepada sesuatu sebab. Dengan syarat apa? Semua perkara itu dia yakin bahawa datang daripada Allah SWT. Kita dah pernah ceritakan ni dalam bab akidah. Misalnya seseorang itu hampir-hampir kena langgar, misalnya lah, langgar kereta nak seberang jalan. Jadi ada orang datang dari belakang, tolak dia lah, selamatkan dia, tolak dia. Jadi terlepas, miss. Jadi dia pun kata, kalau bukan kerana engkau tolak aku, tentu aku dah kena langgar. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kenapa? Kenapa dia tak cakap Allah SWT yang selamatkan aku daripada kena langgar? Ini syirik kan ni? Ha, sebab dia nisbahkannya kepada sebab yang zahir. Sebab yang zahir. Zahir tu maknanya nampak clear. Bukan agak-agak, bukan waham-waham, khayal-khayal. Jadi demikian boleh, tapi dengan syarat bahawa yang selamatkan, yang gerakkan orang itu menjadi sebab adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan ubat-ubatan yang kita makan, yang kita dapat daripada pakarnya, daripada doktornya. Jadi kita makan, kita pun sembuh penyakit ataupun kurang penyakit. Kita kata, oh ubat ni telah apa ni, aku minum ubat ni aku telah baik daripada penyakit atau kurang penyakit ni. Bagus, makan ubat ni ya. Kita pun offer ya, jadi salesman pula. Apa hukumnya? Jawabnya, boleh. Kalau benar-benar memang ubat itu memang ada kesan-kesannya. Dengan syarat bahawa kita tidak lupa bahawa yang menyebabkan, iaitu yang mentakdirkannya menjadikan penyakit itu hilang ataupun kurang, tetap adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lafaz-lafaz ini apa ni dibenarkan dengan syarat sebab tu adalah sebab yang zahir. Makan madu, makan batu sauda dan sebagainya, lagi-lagi ataupun buah-buahan tertentu yang ada memang ada kelebihannya secara zahir, secara maktu' kita katakan. Biasanya ada kesan-kesan ataupun unsur-unsur penyembuhan ataupun kebaikan kat situ, dia tak tahu. Tetapi yang tak boleh, bila yang tak boleh sebutkan sebab ini aku dapat macam ini, bila sebab itu wahmi, waham, khayal, entah ada ataupun tak tidak. Pakai misal cincinnya ke apa, ataupun cerminnya ke, atau baju tertentu ke, dijahit dengan orang tertentu ke, ataupun keris tertentu yang dibakar dengan orang tertentu ke. Pasal inilah aku selamat misalnya. Pasal inilah orang tak datang curi tempat rumah aku. Rumah lain semua kena curi. Misalnya lah, entah yang pencuri itu sebenarnya ada kena-mengena dengan dia punya rumah, sebab tu tak curi tempat dia. Jadi ini wahmi. Kalau wahmi tak boleh, tak boleh kita sebutkan secara waham. Nah. Boleh. Anak utama saya bukan malu. Nah, sure. Yang saya terangkan tadi bahwa sebab seperti saudara kita yang umpama mau dianggap tadi, bagaimana kaitannya dengan ada waktu di zaman sahabat itu, sahabat itu mengatakan bahwa karena Allah dan engkau gitu. Jadi soalannya, bagaimana, bukankah ini bersalahan dengan hadis yang masyhur pada zaman sahabat, sahabat selalu cakap apa ni, inilah kerana Allah dan kerana engkau, ini engkau Muhammad. Ataupun sebenarnya kalau kita nak letakkan dalam arti baik lagi, Masya Allah wa syikta tu maknanya ini adalah dengan kehendak engkau dan kehendak engkau wahai Muhammad. Kehendak Allah dan kehendak. Jadi kata Rasulullah SAW, jangan cakap macam itu. Masya Allah wahdahu, katakanlah ini adalah kehendak Allah SWT sahaja. Kerana wa kat situ, Allah, kehendak Allah dan kehendak Muhammad itu boleh makna sama, musawah. Jadi maknanya solat status Nabi SAW dan status Allah SWT sama, dan itu adalah satu syirik. Lama-lama jadi etikot. Kalau dengan etikot memang syirik. Kalau tak ada etikot, dia termasuk syirik akbar. Jadi Nabi SAW marah, larang. Ataupun Nabi SAW kata Masya Allah tum Masya Muhammad. Ini adalah kehendak Allah, kemudian adalah kehendak Muhammad. Jadi mesti ada kemudian dekat situ. Jadi kat situ tak sama status hamba yang Nabi SAW dengan status Allah SWT. Baik. Jadi bagaimana yang itu larangan kita nisbahkan sesuatu kepada selain daripada Allah SWT dengan yang ini direct kita kepada sebabnya tak sebutkan Allah SWT. Jadi satu kemusykilan. Jadi kat sini kita ada dalil selain daripada kita cakap tadi bahawa memang sebab itu ada zahir, kita nisbahkan kepada sebab tersebut, tak nisbahkan kepada Allah SWT. Kita letakkan syarat tadi bahawa semuanya datang daripada Allah SWT. Dan kita ada dalil lain bahawa Nabi SAW sendiri melakukan demikian. Apa dia buat? Dia tidak nisbahkan sesuatu natijah itu kepada Allah SWT. Sedangkan dia adalah ahli tauhid yang paling sempurna tauhidnya. Tak ada orang lagi perfect tauhidnya daripada Rasulullah SAW. Tapi dia sendiri tak nisbahkan sesuatu natijah itu kepada Allah SWT, penyebab semua sebab dan natijah. Jadi dia kata laula ana, kalau bukan kerana aku, itu Abu Talib dah tentu kat dalam yang paling rendah dalam api neraka, dah tenggelam. Kalau bukan kerana aku, yakni kerana syafaat aku, yakni Abu Talib itu selamatlah sikit. Dia paling ringan punya azab api neraka. Jadi dia nisbahkan kepada beliau sendiri. Jadi kalau nak kata ini syirik, takkan Rasulullah SAW ajar kita syirik? Yang menunjukkan boleh kita nisbahkan sesuatu sebab. Kalau benar-benar itu adalah sebuah sebab. Jadi di sini syaratnya adalah apa? Kena iktikad. Iktikadkan bahawa ia datang daripada Allah SWT. Jadi benda yang waham, yang tak pasti, bila kita cakap ini datang daripada sidetu atau ubat yang tak tahu daripada mana dia punya asal usulnya ataupun kelebihannya, belum tahu lagi, belum dikaji, kata ubat ni lah yang apa ni yang menyembuhkan dan sebagainya, yang itu tidak dibenarkan. Kerana ditakuti apa ni ada iktikad yang tak betul. Baik. InsyaAllah setelah menjawab soalan. Soalan daripada jauh, datang jauh-jauh. Tapi kalau saya tak jawab pun sebenarnya tak apa. Sebab Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, seorang mujtahid besar, imam apa ni, satu mazhab, dia duduk di Madinah dan pengikutnya banyak datang daripada luar juga. Paling jauh datang daripada Andalus. Dah datang jauh-jauh tanya Imam Malik soalan, berapa entah soalannya, nak dekat 100 agaknya, dia jawab berapa je. Ketul soalan saja, lain pun dia tak jawab. Dia kata dia tak tahu. Jadi orang marah. Kita datang berbatu-batu daripada dulu tanya kepada Imam Malik, dia kata tak tahu. Macam buat penat dia gitu. Pergi balik Andalus, kasi tahu pada orang Andalus, kamu tanya soalan-soalan ni, Imam Malik kata dia tak tahu. Biar. Jadi bukan pasal apa ni, jauh ke apa atau dan sebagainya. Kalau tak tahu, kata tak tahulah. Jangan tinggi sangat harapan. Tapi kita pun bukan Imam Malik, yang tanya aku pun bukan dari tanda lu, macam dekat je lah. Ya, kalau dah tahu memang kita kena tahu lah. Orang tahu tak kasih tahulah, tak tahulah. Jadi dalam ayat ini dinisbahkan musibah tersebut kepada syaitan binusbi mu'azab. Jadi kata Allah SWT, urfuk birijlik, yang ini hentakkanlah kakimu. Kat mana? Kata mereka kat atas tanah. Jadi keluar air daripadanya. Hadza mughtasalun, air itu jadi tempat ataupun jadi air mandi. Jadi kau mandilah dengan air ini. Jadilah air yang barit, sejuk dan untuk minuman. Jadi dah mandi, kita minum sekali. Itu perintah untuk Nabi Ayub AS. Jadi dengan itu menjadi sebab penyakitnya itu pulih, penyakitnya itu sembuh. Dia sembuh, itu pun ada sebabnya juga. Wa wahabna lahu ahlahu, dan kemudian Allah SWT berikan atau kembalikan kepadanya ahli keluarganya, dan dua kali ganda sepertinya, rahmatan minna, sebagai rahmat daripada kami. Jadi menunjukkan Allah SWT mempunyai sifat rahmat, sayang, kasihan. Jadi kalau kasihan tak tinggalkan, tak biarkan macam itu saja, pasti akan dibantu. Wa zikra li ulil albab, dan sebab kedua Allah SWT membantu Ayub adalah supaya ini sebagai peringatan untuk orang-orang yang berfikir. Jadi untuk Abidin, ini untuk orang yang berfikir. Ada beza ke orang yang beribadat dengan orang yang berfikir? Maknanya ibadat tu pun orang yang berfikir. Kalau dia tak berfikir, macam mana nak ibadat? Dia kalau tak yakin, tak berfikir bahawa Allah SWT lah yang berhak disembah, dia tak akan ibadat dan dia tak akan doa kepada Allah SWT. Jadi orang yang ambil peringatan itu dia orang yang biasanya akan beribadat. Ini menunjukkan bahawa kita beribadat, kita pakai akal. Bukan maknanya kita pakai akal untuk create ibadat, untuk mereka-reka ibadat. Tapi maknanya kita beribadat dengan peka. Bukan ikut-ikutan, bukan adat-adat sahaja. Jadi kita tahu apa yang kita ibadat, bahawa kita hamba Allah SWT dan sebagainya. Jadi kita adalah orang-orang yang sentiasa berfikir. Jadi sebab tu kita ada zikrullah. Zikrullah pada diri, duduk, baring dan berjalan dan sebagainya. Menunjukkan bahawa kita sentiasa, kita punya otak kita, akal kita, hati kita sentiasa hidup. Itulah hamba. Baik. Adapun menggunakan akal untuk mereka-reka ibadat, itu bukan satu akhlak daripada orang-orang yang menjadi hamba kepada Allah SWT. Kerana dia telah samakan dia sebagai pembuat syariat, pembuat ibadat seperti Allah SWT. Baik, wa wahabna lahu ahla wa mithlahu ma'am rahmatan minna wa zikra lihulil albab wa khud biyadika biyurtan, dan ambillah dengan tanganmu sekumpul atau seikat. Apa seikat apa tu ditafsirkan kat situ, seikat rumput. Fabrik bihi wala kahnat, dan pukullah dengannya, dengan seikat rumput itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Maka akan diterangkan sumpah apa yang Nabi Ayub telah bersumpah, dan Allah SWT telah perintahkan supaya jangan batalkan sumpah tersebut. Inna wajadnahu sabira, dan Allah SWT memuji Nabi Ayub, sesungguhnya kami mendapati beliau seorang yang sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia adalah orang yang sentiasa taat, sentiasa kembali kepada Rabb-nya. Jadi itu adalah pujian daripada Allah SWT kepada Nabi Ayub AS di dalam Al-Quran. Jadi terdapat kisah Nabi Ayub secara ringkasnya berkenaan bagaimana dia ditimpa balak, ditimpa musibah daripada Allah SWT. Kemudian dia bersabar dan Allah SWT memberikan dia nikmat. Itu ringkasnya kisah Nabi Ayub. Tak ada cerita pasal dia berdakwah lah, kaumnya mendustakannya, sebagaimana yang kita dapati pada Nabi-Nabi sebelum ini. Baik. Kedua, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ujian yang ditimpakan kepada Nabi Ayub AS dan kesabarannya. Para ahli tafsir, ahli sejarah dan ilmuwan lainnya mengatakan Ayub AS adalah seorang yang mempunyai banyak kekayaan dengan aneka ragam wujudnya, baik binatang ternakan maupun tanah pertanian yang membentang di daerah Hauran. Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala menceritakan semuanya itu adalah miliknya di dalam kitab Tarikh Dimashq. Di samping itu, dia mempunyai anak dan anggota keluarga yang sangat banyak. Lalu semua kekayaan itu diambil darinya. Kemudian fiziknya diuji dengan berbagai macam penyakit, sehingga tidak ada satu pun anggota tubuhnya yang sehat, melainkan hati dan lidahnya yang selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Dengan penderitaan itu, dia tetap sabar dan tabah, serta tetap selalu berzikir kepada Allah pada siang dan malam hari, pagi dan sore hari. Jadi itu kata-kata daripada Ibnu Asakir, seorang ahli sejarah, sebenarnya seorang muhaddis daripada Dimash, dari kitab yang amat besar sekali, Tarikh Dimash. Kalau susun dia memang penuh, meja ni pun tak cukup. Jadi semua orang yang lahir kat Dimash, yakni negeri Damsyik itu, ataupun pernah lalu kat Dimash, walaupun dia mungkin orang Madinah, orang Mekah ke, dari mana ke, dia akan tulis bagi wafi cerita dia. Jadi penuhlah kitabnya, daripada dulu-dulu, zaman Nabi-Nabi dulu, sampai pada zaman beliau. Takkan akan datang, dia tahu kan, dia daripada zaman beliau. Kitab yang amat besar, dan ada kalanya dia bawa dengan riwayat, kalau ada sanad dia tulis dengan sanad. Tapi kitab ini seperti kitab-kitab lain juga, kalau ada sanad kena periksa sanadnya, kalau tak ada sanad bagaimana khabar-khabar lain. Baik, jadi ini kitab yang besar Ibnu Asakir. Jadi di sini tak kita tak tahu apa ni kepastian kesahihan peni riwayat ini bahawa semua anggota badannya itu ditimpa penyakit, tetapi dimukil daripada Ibnu Katsir rahimahullah dan kita baca dia. Ya, penyakit yang dideritanya itu berlangsung cukup lama hingga dia dikucilkan dan diusir dari kampungnya, dihalau serta diputus dari interaksi dengan ramai orang. Tidak ada seorang pun yang menaruh kasihan kecuali isterinya sahaja, di mana dia selalu memberikan perhatian yang dalam dan dia tidak melupakan dan tetap menghargai kebaikan dan kasih sayang Ayub AS di masa-masa yang lalu. Jadi ihsan waktu Ayub banyak harta apa semuanya, dia banyak buat baik pada orang ramai termasuk isterinya, orang yang paling dekat pada. Dan kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW dia kata asmalu al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, orang yang paling sempurna imannya orang yang paling baik apa ni akhlaknya. Dan di dalam riwayat lain, orang yang paling baik apa ni Islamnya atau imannya orang yang paling baik dengan ahlinya, wa ana khairukum li ahli, dan aku kata Nabi SAW orang paling baik akhlaknya dengan isteri ku, dengan ahli ku. Jadi begitulah sifat dan akhlak para anbiya. Jadi zaujahnya, isterinya itulah salah satunya satu-satunya orang yang masih bersama dengan Ayub AS dalam kesusahannya. Adapun orang lain semua dah larikan diri. Baik. Jadi dia dihalau daripada kampungnya. Jadi maknanya dia tinggal kat luar kampung, kampung Bani Israel tu dia tinggal kat luar. Dan isterinya itu tidak henti-hentinya mengurus segala yang dibutuhkannya, termasuk membantunya buang hajat dan memenuhi semua keperluannya, sehingga keadaan isterinya itu semakin lemah dan hartanya pun semakin menipis, hingga dia bekerja pada orang lain untuk dapat memberi makan suaminya serta mengubatinya. Mudah-mudahan Allah meredainya dan memberi keredaan kepadanya. Ini itu balik kepada isterinya. Jadi dia seorang yang berkhidmat kepada suaminya. Apabila dah tak ada harta, dia terpaksa bekerja. Macam mana dia kerja? Pergi ke orang, ada tak nak bantu, nak misalnya apa ni, nak cuci rumah ke, nak bersihkan, nak jaga tu ke, nak jaga ini. Jadi dia jadi dia ambil upah untuk bekerja kepada orang. Dan itu sebenarnya bukanlah satu kerja yang yang status mulia. Biasanya orang miskin-miskin dan susah-susah yang buat macam itu. Tetapi isterinya, isteri Nabi, Nabi Allah SWT, terpaksa dia apa ni, dia lakukan kerja-kerja seperti itu. Walaupun dia tidak salah, tetapi dia satu perkara yang tidak, tidak patut juga untuk isteri seorang Nabi, tapi dia lakukan itu demi apa? Untuk menangani ataupun menguruskan suaminya Ayub AS yang dalam kesusahan. Jadi kalau gini jelas buat Nabi AS sakitnya amat parah sekali, sampai susah nak buang hajat dan keperluan-keperluan lain. Baik, namun dia tetap sabar dan tabah dengan peristiwa yang menimpanya, dan dengan hilangnya kekayaan dan anak dari sisinya serta penderitaan yang datang bertubi-tubi setelah sebelumnya dia benar-benar merasakan kenikmatan dan kemuliaan. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Jadi demikian Allah SWT uji Nabi Ayub AS, dulunya banyak harta, tanah, ternakan dan sebagainya, semuanya hilang daripadanya. Dia jadi sakit, jadi orang yang paling susah kat kampung. Dan dalam sebuah hadis ditegaskan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amtal fal-amtal yabtali al-rajula atau yabtali al-rajula ala hasabi dinihi fa'in kana fi dinihi salabah zida fi bala'ihi. Maknanya orang yang mendapat cubaan paling berat adalah para nabi, lalu orang-orang yang soleh, kemudian adalah orang-orang yang soleh, kemudian yang semisal dan seterusnya. Jadi makin soleh awak, makin banyak cubaannya, makin berat dugaannya. Seseorang itu diuji sesuai dengan tingkat keteguhannya berpegang pada agamanya. Jika dia benar-benar teguh ini agamanya, maka dia akan semakin ditambah ujiannya. Jadi menunjukkan bahawa bukan satu perkara yang asing bagi orang-orang yang beriman untuk ditimpa ujian. Bahkan kalau benar-benar imannya kuat, makin banyak diuji. Bagaimana para anbiya diuji sebelumnya, kemudian salihun, dan kemudian yang semisalnya. Ini bukan satu tanda bahawa apabila diuji itu orang itu dibenci oleh Allah SWT ataupun dia buat dosa dan sebagainya. Bukan semestinya macam tu. Ada orang yang kata apabila dia uji ni semua ni sebabnya Allah dah tak sayang pada engkau lah, bahkan kau dah banyak buat maksiat dan sebagainya. Tidak semestinya macam tu. Bahkan Allah cinta padanya, Allah nak naikkan darajatnya, Allah uji. Makin dia kuat, makin dia sabar, makin kena uji. Dan dalam waktu yang sama ada orang kena uji, bukan pasal iman dia kuat, pasal dia banyak maksiat. Makin banyak dia buat maksiat, makin dia diuji. Kadang-kadang pula macam itu. Jadi orang itu, seseorang yang kena musibah itu, dia kena periksa diri dia sendiri. Dia kena jujur dengan diri dia sendiri. Jangan dengar apa cakap orang, ataupun jangan buat-buat bahawa dia ni baik sangat. Jadi dia tengok, dia kalau ada maksiat, maka dia koreksi. Jadi yang perkara seperti ini yang kita kadang-kadang orang tak faham. Jadi sama dia berbentuk individu ataupun dia berbentuk jamaah. Kalau individu, orang tu cip cipta diri dia sendiri. Kalau yang kena musibah, satu jamaah, satu kampung, satu negeri, sama juga mereka periksa diri dia sendiri. Bukan hak orang untuk hukum dia. Ini kamu kena macam gini dan sebagainya sebab kamu ni banyak maksiat dan sebagainya. Ini rumah terbakar ni, blok ni mesti banyak maksiat dan sebagainya. Jadi ujian ataupun musibah itu supaya kita satu waktu untuk kita apa, untuk kita periksa diri sendiri. Kalau benar ada maksiat ataupun benar kita ada kesilapan di sisi Allah SWT, maka kita betulkan diri kita. Ya. Jadi masalah ujian ini semakin tinggi keimanannya semakin berat, ya. Lalu kaitannya dengan ayat yang bahwa Allah tidak akan menguji seseorang yang buat kemampuan. Lain kali pula menangkan ilal sanah, mungkin itu ayatnya. Jadi Allah SWT tidak memberatkan seseorang jiwa itu melainkan apa yang dia mampu. Jadi apakah ini bertentangan dengan hadis tadi? Hadis tadi tu kan? Ada dalam Radu Salihin pun dengan lafaz yang lain. Ini orang makin kuat imannya, makin diuji. Jadi tak ada apa-apa kontradiksi kalau kita cuba fahamkan dua-duanya ikut konteksnya. Orang itu tetap akan diuji, tapi tetap ujian itu tidak memberatkannya. Maksudnya satu perkara yang dia tidak mampu memikulnya. Dan kemungkinan kalau kita lihat ayat tersebut lebih kepada kaki, yakni bebanan daripada sudut syar'i. Zalika yuqallahu nafsan illa wus'aha, maknanya Allah tidak memberatkan satu jiwa itu melainkan yang dia mampu. Bebanan itu daripada sudut apa? Hukum ahkam, ibadat, halal haram dan sebagainya. Tak pernah Allah SWT akan bebanan seseorang itu dengan yang lebih daripada yang dia mampu pikul. Menunjukkan bahawa agama Islam ni semuanya boleh dilaksanakan oleh semua umat. Tak ada yang terlampau berat. Jadi kalau orang kata ni susah sangat apa semuanya, maknanya awak telah menuduh bahawa Allah SWT bohong. Kerana dia telah membebankan kita. Kalau katanya tutup aurat tu pakai tudung untuk wanita tu ni panaslah apa semuanya, gatal dan semuanya, kena campur banyak kali ke. Ini semua membebankan awak dah tuduh Allah SWT membebankan manusia. Maknanya tidak. Ataupun salat lima waktu itu membebankan dan tidak produktif untuk ekonomi dan sebagainya, Allah tuduh Allah, kita telah tuduh Allah SWT bohong dalam ayat tadi. Maknanya semua dia masih boleh dipikul. Tapi adakah maknanya ia boleh dipikul, ia ringan dipikul? Adakah maknanya solat itu mudah dilaksanakan? Mudah ke susah? Susah. Siapa cakap mudah? Kafirah sebenarnya. Macam orang yang khusyuk, dia jadi tenang. Tapi dia memang susah. Tapi dia boleh dipikul ke tidak? Boleh. Jadi kita ada dua permasalahan di sini. Satu susah, satu berat. Yang ini hingga tak boleh dipikul. Jadi semua taklif sebenarnya asal dia beban. Tahu apa taklif? Maknanya beban. Beban tu mesti susah. Tetapi susah itu tak pernah sampai tak boleh dipikul ataupun memudaratkan diri sendiri sampai tak boleh memikulnya. Jadi sebab itu kita tak jumpa sesuatu seperti itu di dalam agama. Dan itu yang dimaksudkan sebagai yusuf. yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah hendakkan kemudahan untuk kamu, Allah tidak menginginkan kesusahan untuk kamu. Itu yang dimaknakan yusur, bukan kemudahan tu maknanya tak susah langsung. Semuanya awak nak boleh ikut orang tu je semuanya. Ada orang dia punya fikah dia, dia kata nah, ni fikah dia fikir mudah, semua yang mudah aja sampai tak ada susah. Itu adalah satu ketidakfahaman terhadap agama. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i daripada Sepanyol, tadi baru cakap pasal Andalus, dia pun daripada Sepanyol, dekat-dekat dengan Andalus juga, seorang ulama Maliki juga, ini bermadzhab Maliki. Dia mempunyai kitab yang amat besar yang ni faedahnya, itu kitab Al-Muwafaqat. Dia telah membicarakan tentang taklif ini dan apa maksudnya susah dan senang yang ada di dalam agama ini. Jadi maksudnya adalah ia tidak sampai membebankan. Kalau dia dah sampai membebankan, itu bukan daripada syariat. Jadi susah memang masih susah. Ya, sebab tu kalau orang yang sakit, sepatutnya kalau nak senang tak payah solat saja tu lah. Tapi disuruh solat tak? Disuruh solat. Tapi yang dia boleh ya, kalau tak boleh diri dia, dia duduk. Tapi susah tak? Susah, tetap mesti ada susah juga. Dan demikian untuk musafir dan sebagainya. Jadi apa lah? Jadi kena tadi bilang enggak solat. Jadi gini, anda merasakan bahwa kalau ketika kita tidak solat itu seperti kebutuhan makan. Mungkin lebih saya anda merasakan itu. Jadi ketika kita enggak makan kita rasa lemas apa capek dan tidak kuat. Jadi ketika solat kita tinggalkan ketika kita belum solat saja, ada masuk ada yang ini kita belum solat rasanya ada yang kurang begitu. Jadi awak telah mengkata, kalau awak cakap tadi misal tu sebenarnya menunjukkan bahawa ada lagi dalam ibadat ataupun taklif ini yang susah. Awak kasi contoh tak makan tak minum baru kita habis ibadat puasa. Kalau gitu ibadat puasa mudah ke susah? 12 jam ke lebih tu kalau makan sahur, kalau tak makan sahur kalau makan sahur je sikit macam orang miskin betul. Mana ada makan macam kita kan, biryani ke apa semuanya banyak-banyak. Sampai terawih tak boleh semayang. Dia makan sikit, kalau kurma 3 biji air itulah dia makan. Lepas tu sampai sahurnya macam tu. Susah ke agak-agak ataupun senang dia berpuasa? Susah, mesti susah. Tak ada orang suka senang puasa eh. Jadi memang ada sabayam yang dimaksudkan kesusahan dalam ibadat kita. Kalau tak susah, tak dapat di yang ini disaring mana yang taat kepada Allah SWT, mana yang tidak. Kemudian diuji pula dengan berbagai jenis ibadat. Bukan solat saja. Ada orang solat mudah saja. Macam awak kata solat mudah, pasal solat tu untuk badan awak, untuk jiwa awak mudah. Alhamdulillah. Tapi bila suruh sedekah, alamak, beratnya macam kena angkat batu. Suruh solat 100 rakaat pun saya tak kisah, tapi suruh beli suruh beri zakat ke sedekah ke berat, betul tak? Jadi susah atau tak susah? Susah. Kemudian kita ada puasa, kemudian kita ada haji, dan kita ada buat baik kepada orang dan sebagainya, kita ada dakwah, lagi susah. Belajar, suruh baca buku cerita Harry Potter 600 page, boleh baca, boleh khatam kejap eh, boleh 2 kali 3 kali. Suruh baca Quran, tak susah. Maknanya memang sebab dia ikut tabiat masing-masing. Jadi sebab itu dibanyakkan atau dipelbagaikan taklif ini. Baik. Kemudian walau bagaimanapun, tidak ada satu taklif ataupun satu bebanan yang membebankan manusia. Ini sampai dia tak boleh lakukan. Kalau kita tengok haji, sampai dipanggil haji itu jihad bagi orang-orang wanita. Dan jihad senang ke susah? Sampai luka-luka badan, sampai mati, takkan senang, mesti susah. Tapi boleh lakukan tak? Tak boleh lakukan ni jihad. Masih sanggup kita lakukan tak? Sanggup, masih boleh lagi kita lakukan. Itu maksudnya. Jadi di sini ujian, penyakit dan sebagainya masih boleh ditanggung. Maknanya masih boleh ditanggung. Kalau tak ada, tak ada orang akan sakit. Orang sakit kejap dia doa terus bahawa Allah akan agak apa ni, Allah berikan ubatnya. Ada tak macam itu? Tak ada. Ramai juga orang yang sakit, ubatnya ada seling tapi ubat ni tak kena untuk dia. Madu macam mana punya special, daripada hutan mana, lebah mana, campur apa pun tak dapat baikkan dia juga. Betul ke tidak? Kenapa ia berlaku? Kenapa tak ada ubat untuknya? Dah lama lepas tu baru dapat agaknya ubatnya, kalau dapat. Sebab nak uji dia. Dan ujian itu memang susah, tapi dia tidak sampai membebankan jiwa. Jadi kita masuk kat sini, soalan yang ambil kerana dia kena mengenai akidah. Jadi masalah kalau orang ada apa? Benda yang mubarak. Tapi lepas tu ubatnya ada syubhat. Ubatnya kena potong tangan orang, pasang kat tangan dia. Keluarkan mata orang yang dah mati, masuk kat mata dia. Misalnya macam itulah, ada syubhat. Ataupun ubat dia kena makan orang pergi daging. Boleh tak? Dan kalau tak buat macam itu, dia mati. Sampai mati. Saya bukan cakap sampai mudarat, sampai mati. Tetap dia adalah satu perkara yang masih masih dalam perkara yang tidak membebankan. Ya. Sebab ini salah satu daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalam hadis ini jelas bahawa orang yang paling banyak balaknya, ujiannya adalah para anbiya. Okey, kita teruskan. Ujian dan cobaan itu tidak menambah Ayub alaihissalam, melainkan kesabaran. Makin kena, maknanya apa? Makin kena uji penyakit ni, makin sabar. Makin ni makin sabar. Ia tambah ni, sabar, kesabarannya makin bertambah, bukan berkurangan. Ketabahannya pun bertambah. Kepujian, yang ini pujiannya dan rasa syukurnya bertambah. Kisah di atas merupakan contoh kesabaran Ayub AS serta beratnya balak dan ujian yang dia hadapi. Para ahli tafsir dan sejarah berbeza pendapat mengenai masa cubaan yang dijalaninya. Dan yang benar adalah sebagaimana disebutkan di dalam sunnah yang sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Nabi Allahi Ayyuba labita bihi bala'uhu 18 sana farafadahu al-qarib wal-ba'id illa rajulaini min ikhwanihi kana min akhasi ikhwanihi bih kana yarduwani ilaihi wa yaruhani faqala ahaduhuma li sahibih ta'lam wallahi laqad aznaba ayyubu zanban ma aznabahu ahadun min al-alamin قال له صاحبه وما ذاك قال منذ 18 سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب لا أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجعوا إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. Yang maksudnya, sesungguhnya Nabi Allah, ini hadis, Ayub menjalani ujiannya selama 18 tahun. Jadi ini nak bahawa ujiannya, sakit yang tadi kita baca tadi, adalah satu ujian yang amat panjang, iaitu selama 18 tahun. Lalu kerabat yang dekat maupun yang jauh menyingkirkannya. Kecuali dua orang saudaranya, yang merupakan saudara yang paling istimewa baginya. Ada dua adik beradiknya yang paling istimewa kepada Nabi Ayub AS, yang masih lagi tidak meninggalkan Ayub AS. Keduanya selalu datang menjenguknya pada waktu pagi dan waktu petang. Salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lainnya, tahukah kamu demi Allah, Ayub telah melakukan perbuatan dosa yang tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun dari penduduk alam ini. Jadi akhirnya dua orang ini berkata, inilah Ayub AS ni kena balak ni, sebab dia dapat dosa besar ni. Satu orang pun tak pernah buat dosa yang lebih besar daripada Ayub AS, sebab tu dia kena macam ini. Ini orang yang paling rapat dengannya ni. Jadi kemudian yang lainnya berkata kepada saudaranya itu, kawannya kata, apakah dosa tersebut? Dia menjawab, sejak 18 tahun Rabnya tidak menyayanginya sehingga menimpalah apa yang menimpanya. Ketika pada sore hari sehingga keduanya pergi menjenguknya, di mana salah seorang dari keduanya tidak sabar untuk mengatakan hal itu kepada Ayub. Maka Ayub berujar, aku tidak mengerti apa yang kalian katakan tadi. Sedang Allah Azza wa Jalla mengetahui bahawa aku pernah berjalan melewati dua orang laki-laki yang sedang bertengkar, lalu mereka menyebut-nyebut nama Allah, lalu aku kembali ke rumah dan mengkafirkan keduanya kerana aku tidak berharap nama Allah disebutkan kecuali dalam masalah yang hak. Mengkafirkan keduanya. Ini terjemahannya tak tepat eh. Fa'ukafiru anhuma. Kalau kafirkan keduanya, fa'ukafiruhuma. Ini kalau anhuma ini dikafarahkan untuk keduanya. Ini Arab betul kan? Jadi dia pulang ke rumahnya, dia kafarahkan untuk keduanya. Kerana aku tidak berharap nama Allah disebutkan kecuali dalam masalah yang hak. Jadi kalau ada dosa pun, Ayub AS kata itulah dosa dia. Jadi ada orang bergaduh-bergaduh dan ada yang sebut nama Allah kat situ, maka aku balik. Aku balik dan aku kafarahkan. Ini mungkin aku sedekahkan dan apa semuanya atas nama dua orang tadi. Kerana aku tak suka bahawa disebut nama Allah SWT melainkan dalam kebenaran. Jadi dia tak selesaikan masalah tersebut, tapi dia balik rumah. Lepas tu balik rumah pun dia buat baik juga apa dia? Dia kafarahkan atas nama dua orang tersebut. Kalaulah itu dosa, kata Nabi Ayub AS, bukan dia kafirkan dua orang. Mana boleh kafir? Dosa macam mana pun takkan sampai kafir. Itu tak sampai menjadi kafir eh? Jadi itu kena betulkan. Baik. Jadi ini ataupun hadis ini, hadis yang nas menjelaskan tempohnya Nabi Ayub AS diuji oleh berbagai penyakit itu daripada Allah SWT, iaitu selama 18 tahun. Ada riwayat macam-macam, ada kata 3 tahun, kata Ibn Ishaq 3 tahun, tak lebih tak kurang, ada kata lebih sikit dan sebagainya. Tapi Ibn Kathir ataupun kata Syekh Salim Aid Al-Hilali, dia mengumpulkan yang sahih saja kan. Jadi inilah yang sahih, iaitu pada tempohnya adalah selama 18 tahun. Lebih lanjut Rasulullah SAW bercerita, wa kana yakhruju fi hajatihi fa idza qadaha amsakat imratuhu bi yadi hatta yarji'a. Falamma kana dhata yawmin atta'at 'alayhi fa'alha Allahu ila Ayyuba fi makanihi an irkub rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab. Fastabqa'athu fatalaqathu tanzur wa aqbala 'alayha qad adhaba Allahu ma bihi min al-bala wa huwa 'ala ahsani makan. Falamma ra'athu qalat ay barakallahu fika hal ra'aita nabiyallahi hadha al-mubtali fa wallahi al-qadir 'ala dhalik ma ra'aytu rajulan أشبه به منك إذ كان صحيحا فإني أنا هو. Yang maksudnya Yaqub, bukan Yaqub, Ayub eh, pernah pergi menunaikan keperluannya. Dan setelah memenuhi keperluannya itu, istrinya menarik tangannya kembali pulang. Dan pada suatu hari istrinya dengan perlahan mendatanginya ataupun lambat mendatanginya. Lalu Allah mewahyukan kepada Ayub ketika sedang berada di tempatnya, hentaklah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Istrinya mendatanginya perlahan-perlahan dan memegangnya seraya melihatnya. Sedang Ayub sendiri menghadapkan dirinya kepada istrinya. Dan ternyata Allah telah melenyapkan semua penyakit yang dideritainya. Dia pulih dan sihat seperti semula. Setelah melihatnya seperti itu, istrinya berucap, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Apakah kamu, wahai Nabi Allah, mengetahui zat yang memberikan ujian itu? Hanya Allah yang berkuasa melakukan hal tersebut. Aku tidak pernah menyaksikan orang sepertimu jika dia dalam keadaan sihat. Maka Ayub menjawab, sesungguhnya akulah orangnya. Dia mengatakan Ayub AS memiliki dua tempat lumbung. Satu untuk menimbun qamah, iaitu biji gandum, dan yang satu lagi untuk menimbun syair. Satu jenis apa tu, gandum juga eh. Kemudian Allah mengirim dua awan. Setelah satu awan itu berada di tempat penimbunan qamah tadi, maka dia mengisinya dengan emas sampai penuh. Sedangkan awan yang satu lagi mengisi tempat penimbunan syair dengan dedaunan sampai penuh juga. Bukan dedaunan eh, waris tu maknanya tebok, tirak. Ha, tu. Jadi Allah SWT kasih dia nikmat, selepas itu dia ada tempat untuk kumpulkan dia punya apa tu, gandum, satu jenis gandum, satu lagi jenis gandum. Satu awan tu hujankan apa? Mas. Satu lagi awan hujankan terak. Iaitu nikmat Allah berikan kepada dia. Dan perapaan hadis ini berstatus gharib jiddan. Yang ini hadis ni sampai pada Nabi SAW terlampau gharib jiddan. Yang ini ganjil ataupun asing. Yang tepat dia berstatus mauquf. Dia sampai pada sahabat saja, tak sampai pada Nabi SAW. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, lama aqallahu Ayyub alaihi salam amtara alaihi jaradan min zahab faja'ala ya'khudhu minhu biyadih wa yaj'alu fi thawbihi qal faqila lahu ya Ayyub ama tashba' qal ya Rabb wa man yashba' min rahmatik. Yang maksudnya telah menyembuhkan Ayyub alaihi salam, Allah menurunkan hujan berupa belalang emas kepadanya. Lalu Ayub mengambil sebahagian darinya dengan tangannya dan menaruhnya pada bajunya. Rasulullah SAW melanjutkan, ditanyakan kepadanya, hai Ayub, tidakkah engkau puas? Dia menjawab, ya Rabku, siapakah yang pernah kenyang dari rahmatmu? Nah, di sini status ini memang sahih. Jadi yani Allah SWT hujankan belalang daripada emas. Berarti Nabi Ayub AS dah sihat dah apa semuanya, belalang emas tu pun diambil masuk dalam baju. Jadi bila dia tanya, kenapa kau tak puas ke Ayub, siapa yang puas daripada rahmatnya? Jadi bukanlah ada tamak apa semuanya, dianggap ni sebagai rahmat Allah SWT, maka kita ambil dari rahmat Allah SWT. Jadi hadis itu sahih dalam Sahih Al-Bukhari ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, bainama Ayyubu yaghtasil 'uryanan kharra 'alayhi jaradun min dhahab faja'ala Ayyubu yahti fi thawbihi fanadahu Rabbu 'azza wa jalla ya Ayyub alam akun aghnaytuka 'amma tara qala bala ya Rabb walakin la ghina li 'an barakatik. Maksudnya ketika Ayyub sedang mandi dalam keadaan telanjang 'uryanan, tiba-tiba sekumpulan belalang emas bersujud kepadanya. Taklah sampai sujud, yang ini jatuh kepadanya. Qarra alaihi jaradun min zahab. Kemudian Ayub meraupnya dan memasukkannya ke bajunya. Lalu Rabbnya Azza wa Jalla berseru kepadanya, hai Ayub, bukankah aku telah menjadikan kamu kaya seperti yang kamu saksikan? Dia menjawab, benar ya Rabbku, tetapi tiada pernah aku merasa cukup dengan berkatmu. Hadis ini dalam Sahih Bukhari. Dia dalil untuk apa? Dalam bab tahara, bila kita mandi tak wajib tutup aurat. Nah, itu dia. Nabi Ayub AS mandi tak tutup aurat, kelihatan telanjang, tak pakai baju. Tapi Nabi Muhammad SAW pakai kain. Jadi ini menunjukkan bahawa ia bukan satu perkara yang wajib, tapi baik sekali kalau ditutupkan. Baik, bukan pakai baju apa sebenarnya yang ditutup ke kemaluan ni. Ini menunjukkan boleh. Baik, firmannya urkub birijlika, hentakkanlah atau hantamkanlah kakimu, artinya hentakkanlah kakimu ke tanah. Maka Ayub AS pun mentaati perintahnya sehingga Allah membuatkan sumber air yang jernih, lalu menyuruhnya mandi dan minum dari air tersebut. Setelah mandi dan meminum air itu, maka lenyaplah semua penyakit yang dideritanya selama ini, baik yang lahir maupun yang batin. Dan setelah itu Allah Ta'ala menggantinya dengan kesihatan lahir dan batin, ketampanan yang sempurna dan harta kekayaan yang melimpah. Bahkan Allah Ta'ala juga menurunkan hujan belalang emas kepadanya serta mengembalikan keluarganya bagaimana yang difirmankannya, وَأَتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ, dan kami anugerahi ia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula. Ada yang berpendapat Allah Ta'ala menghidupkan mereka secara keseluruhan, dan ada lagi yang menyatakan Allah Ta'ala memberikan ganti kepadanya ketika di dunia dan menyatukan mereka kembali bersamanya kelak di akhirat. Ini dah mati semuanya keluarganya, dihidupkan balik, dikembalikan kepada Ayub. Itu ada satu pendapat, tapi ia ganjil. Sebab apa ni, isu ataupun kes hidupkan yang mati ini apa ni, bukan satu perkara yang biasa eh, walaupun pernah berlaku. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Tidakkah kamu lihat seorang yang keluar daripada kampung halaman mereka dan mereka itu beribuan kerana takut mati, yang mungkin ada ta'un ataupun bala. Lalu Allah kata mutu thumma mati, takut mati lah, matilah sekarang. Kemudian apa Allah buat? Thumma ahyahum. Kemudian Allah hidupkan mereka. Beribuan Allah SWT matikan dan hidupkan mereka. Itu adalah salah satu kes ataupun insiden apa ni, menghidupkan yang mati. Yang lain daripada itu ada juga, tapi semuanya perkara yang besar. Jadi di dalam hal ini taklah sampai macam itu eh. Begitu juga ada orang dah macam suka sangat dengan bab hidupkan yang mati ini sebagai satu nikmat daripada Allah SWT. Jadi mereka katakan Nabi Muhammad SAW, ibu dan bapanya mati dalam keadaan apa? Musyrik dan kafir kan. Jadi mereka katakan, ada riwayat pula katakan Allah SWT hidupkan balik mak dan bapa Rasulullah SAW, kemudian mereka masuk Islam, mengucap syahadah, sebab Allah matikan mereka berdua. Ha, ini dah macam banyak sangat kes apa ni, hidup dan matikan ini eh. Itu hadis Syiah yang paling masyhur. Hadis apa? Hadis Syiah yang paling masyhur berkenaan dengan bapa dan ibu Nabi SAW dihidupkan, lepas tu dia apa, masuk Islam dan dimatikan eh. Sebab orang Syiah kata semua yang ada kena dengan Rasulullah SAW semuanya Islam. Semua Abu Talib, mak bapak Rasulullah SAW, Abu Lahab pun orang kata kalau masuk Islam, masuk Islam. Pasal Syiah dia kira apa? Kira darah, kira nasab keturunan. Itu tak asuk sangat pula eh. Jadi kalau kat negeri-negeri Syiah tu macam semua pula Ahlul Bait, semua sekali. Takkan semua yang keturunan Rasulullah SAW dalam pasti ni. Dan mereka kalau pakai tarban, tarban dia ada dua kan, tarban putih satu, tarban hitam satu. Tahu makna dia apa? Tak tahu pun tak apa lah, tapi di sana saya tahu dia pasal kan. Saya kasih tahu lah. Kalau tarban hitam, dia daripada ulama, dia memang daripada Ahlul Bait. Dan dia standard ulama dia. Kalau dia imam putih tu, tarban putih tu, dia ulama biasa, tapi bukan daripada Ahlul Bait. Jadi dah faham dah sekarang? Ada yang tak putih tu. Ya? Ada yang tak putih. Tak ada yang tak putih lah. Ada hitam atau putih. Kalau hitam tu maknanya Ahlul Bait. Dia tak ada warna lain pula. Itu pun jadi tanda sekarang eh. Jadi awak tengok berapa banyak yang hitam tu. Yang hitam pun banyak. Baik. Jadi itu tidak berapa tepat eh, bahawa Allah SWT hidupkan ahli keluarga Ayub AS dan hidupkan dia balik. Tapi pendapat kedua itu mungkin lebih tepat, Allah Ta'ala memberikan ganti kepadanya ketika di dunia. Jadi dia beranak pinak lagi sekali dan menyatukan mereka kembalinya bersamanya kelak di akhirat. Jadi dapat double. Dan firmannya rahmatan min indina. Jadi Ibn Kathir rahimahullah ta'ala mula mentafsirkan ayat-ayat berkenaan dengan kisah Nabi Ayub AS tadi. Rahmatan min indina, sebagai rahmat dari kami. Maksudnya kami hilangkan kesusahan yang dideritanya dan kami lenyapkan penderitaannya sebagai rahmat dari kami, sekaligus kasih sayang dan kebaikan kami kepada. Wa zikra lil abidin. Yang ini dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang beribadat kepada Allah, iaitu sebagai peringatan bagi orang yang mengalami cubaan, baik fiziknya, harta kekayaannya. Jadi orang yang sakit anggota badan, kalau dikata dia dah sakit teruk sangat, peringatan baginya adalah baca kisah Nabi Ayub AS. Ada lagi yang lebih dahsyat cubaannya daripada engkau, ataupun kalau tak sama dia dahsyat lagi, iaitu Nabi Ayub AS. Dan adakah dia apa ni, tak sabar ataupun minta mati dan sebagainya, atau melakukan perkara yang bodoh yang menyalahi syariat? Tak ada. Dia tetap berdoa juga. Jadi sakit buah pinggang ke, sakit apa ke, semuanya kita kena tengok contoh Nabi Ayub AS. Sebab tujuan ayat ini atau kisah ini diceritakan dalam Quran, dirakam dalam Quran sebagai peringatan, sebagai peringatan bagi orang yang beribadat kepada Allah. Harta kekayaan, orang yang dah kahwin lepas tu jadi susah, ataupun yang mempunyai ataupun menerima balak daripada anak keturunannya, sama ada anak mati satu-satu, asyik keluar mati, keluar mati. Ada juga ataupun cacat dan sebagainya, ataupun tak keluar-keluar anak pun, itu semua ada dia punya peringatan di dalam kitab ini. Maka hendaklah dia menjadikan Nabi Ayub AS sebagai suri tauladan, di mana beliau pernah diuji oleh Allah dengan cobaan yang lebih berat, lalu dia bersabar sehingga Allah menyembuhkannya kembali. Dari ayat tersebut di atas, ada beberapa orang menetapkan nama isteri Nabi Ayub AS. Jadi satu lagi karakter kita katakan di dalam kisah Nabi Ayub AS yang penting ini adalah isteri Nabi Ayub AS disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ini contoh untuk siapa? Untuk siapa-siapa saja yang akan datang. Isteri-isteri lebih-lebih lagi. Bila berlaku musibah kepada suaminya, maka dia bersabar. Kalau dia rasa macam dah tak sabar lah apa semua, tengok isteri Nabi Ayub alaihissalam. Dah kena campak dah. Dalam riwayat-riwayat tak disebutkan, dalam bahasa Arabnya dicampakkan kat luar kampung Bani Israel, kat tempat-tempat buangan sampah. Orang lalu pun dah tak nampak dia dah. Dia tak nak tengok dia, dan dia bau yang apa ni, yang membuat orang lari daripadanya dan sebagainya. Tetapi tetap isteri Nabi Ayub alaihissalam masih lagi apa ni merawatnya dan sebagainya. Ada tak orang boleh sabar dengan macam itu? Adalah tidak jarang. Bila-bila baik semua okey je, bila suami dah macam itu, kita berdoa lah. Ya. Mudah-mudahan dia anugerahkan Allah isteri. Semoga kita semua tak tahu. Kita semua tak tahu. Tapi ada ada kita juga lihat isteri yang sabar macam itu. Semoga dia dapat apa yang didapati oleh isteri Nabi Ayub AS. Baik. Kemudian satu perkara kecil saja, dan ada yang menetapkan nama isteri. Kau nak tahu siapa nama isteri Nabi Ayub AS? Jadi dia mengatakan, iaitu bernama Rahmah. Ini nama dia Rahmah. Maka sudah sangat jelas pendapat tersebut jauh yang menyimpang dari kebenaran. Kata Ibn Kathir, mana bukan Rahmah, tak ada dalil. Tak ada dalil, maknanya tak ada lah, tak tahu. Dan setelah itu Nabi Ayub AS sempat menjalani hidup selama 70 tahun di negeri Romawi dengan memeluk agama yang hanif. Adapun orang-orang yang setelahnya, mereka merubah agama Ibrahim AS. Berapa saya teringat? Di awal 45 sebenarnya ada pendapat mengatakan Nabi Ayub AS asal daripada bangsa Rom. Dan kita pernah ingat kisah Nabi Yaakob, daripada zuriatnya ada yang jadi pada Bani Israel, ada yang jadi Israel Yahudi, ada yang jadi orang Rom. Dan beberapa anak yang keberapa entah, dia jadi asal kepada orang Bani Israel dan asal kepada orang Rom. Baik, satu saja atau satu yang saya ingat nak sentuh di sini berkenaan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatan min indina tadi, rahmat daripada kami. Kita dapati dalam Al-Quran sifat rahmat ni tak tahu berapa banyak kali disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menerangkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat rahmat. Terlalu jelas kan? Dan kita boleh lihat sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni di hadapan kita tiap-tiap hari. Betul ke tidak? Semua orang sakit disembuhkan, macam mana dia disembuhkan? Dengan rahmat daripada Allah SWT dan seterusnya. Tapi tahukan kita bahawa ada golongan daripada golongan orang-orang yang Islam, dia menafikan sifat rahmat. Ada pula, dan mereka ramai. Mereka hanya mengisbatkan untuk Allah SWT 7 sifat saja. Dan rahmat tak masuk dalam salah satu daripada 7 buah sifat untuk Allah SWT. Mungkin betul orang nak kasih sifat kepada Allah SWT. Jadi kalau mereka lalu atau membaca rahmat dalam Al-Quran, dalam hadis dan sebagainya, Ar-Rahmanir Rahim, mereka mentakwilkan sifat rahmat tersebut. Rahmat tu kata mereka adalah memberi nikmat. Ar-Rahim itu adalah yang memberi nikmat. Adapun rahmat, yakni mengasihani, menyayangi, bagaimana kita faham daripada mana rahmat, mereka kata itu tak ada bagi Allah SWT. Kenapa pula? Jawab mereka, kalau kita katakan Allah mempunyai sifat rahmat dan kita tahu apa mana rahmat, rahmat adalah miringnya hati itu kepada seseorang lain itu, lalu apa ni, diberikan apa tu, diberikan nikmatnya dan sebagainya. Jadi hati itu ada miring ataupun ada lebih condong kepada seseorang, terkesan kepada seseorang. Dan kalau itulah rahmat, maka Allah SWT tak boleh mempunyai sifat rahmat. Macam itu kan? Jadi kalau pakai akal lah. Sebab tu mereka tolak sifat rahmat. Jadi inilah akibatnya bila kita tidak berpandukan akidah kita kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah dan juga kepada pahaman para sahabat. Tak ada tak makna rahmat ini ataupun takwil sifat rahmat ni kepada apa yang mereka katakan. Jadi rahmat tu maknanya iradatu ni'mah, memberikan nikmat, ataupun nikmat tu sendiri dipanggil rahmat. Dengar tak, kita pernah dengar tak takwil seperti ini daripada sahabat-sahabat? Tak ada. Kalau sahabat-sahabat tak pernah takwilkan rahmat kepada iradatu ni'mah, mengendaki ni'mah ataupun nikmat tu sendiri, maknanya apa yang sahabat-sahabat faham tentang makna rahmat yang ada dalam Al-Quran dan tadi? Apa yang mereka faham? Rahmat tu rahmat. Kalau rahmat tu maknanya lain, mesti diorang dah sebutkan. Rahmat tu maknanya macam ini. Kita tak pernah jumpa. Kita tak pernah jumpa artinya sahabat-sahabat tidak mentaklukkan sifat-sifat. Tetapi yang herannya, golongan tadi mengisbatkan 7 buah sifat ilmu kan, kudrat, irada, hayun yang ini hidup dan sebagainya. Kita ambil satu lah eh. Kita ambil satu apa ni namanya iradah. Dia ada sifat iradah untuk Allah SWT. Jadi Allah mempunyai kehendak, Allah mengkehendaki, itu sifat Allah SWT kata mereka. Yang bagaimana kamu mengisbatkan sifat ini, mereka katakan daripada Al-Quran dan hadis, dan juga ia sesuai dengan apa? Dengan akal kita. Sebab apa? Kita lihat keliling kita ni, kita nampak langit, kita nampak bulan, kita nampak matahari. Bulan dengan matahari sama tak? Dengan langit sama tak? Pokok lain, lepas tu apa ni, binatang lain, yang terbang lainnya apa, nampak berbeza-beza kan makhluk Allah SWT. Kalau Allah SWT tak mempunyai kehendak, mana boleh datang ni apa ni beza-bezanya makhluk Allah SWT? Semua makhluk akan sama je, tak ada kehendak. Sama je semua. Biru je semuanya, tak ada kehendak. Oleh kerana kita nampak berbagai-bagai jenis makhluk Allah SWT, macam ini sifat, macam-macam saiz dan sebagainya, fungsi. Kalau Allah SWT mempunyai sifat irada, kata mereka, sebab tu kita katakan Allah mempunyai sifat irada. Itulah. Lepas tu Quran pun ada, hadis pun ada, jadi ya betul lah tu, Allah mempunyai sifat irada. Jadi bagaimana mereka menetapkan sifat untuk Allah SWT? Pakai akal. Jadi kita katakan kepada mereka, dan sifat irada ni yang banyak dalam Al-Quran lah, tidak syak lagi. Tapi bandingkan dengan sifat rahmat, mana lebih banyak? Jangan rahmat lagi banyak. Direct word rahmat tu ada. Dan juga apa ni, kita katakan kisah-kisah rahmat Allah SWT kepada umat terlampau banyak. Dan di hadapan kita ni banyak contoh-contoh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita katakan kepada mereka, kalau kamu boleh isbatkan sifat irada, kehendak untuk Allah SWT dengan tarikah dan jalan tadi, gunakan yang sama untuk rahmat, kerana lebih banyak lagi dalil untuk sifat rahmat untuk Allah SWT daripada irada. Kalau tak sama. Jadi kita katakan, lihat ni semuanya yang berlaku depan kita. Ibu binatang itu sayangkan anaknya, susukan, bila dia nak tak pijak pun anaknya, betul tak? Kalau tidak mati, kalau binatang lain habis dia terkam, dia gigit, dia gigit pelan-pelan kalau kucing tu. Dia kesihatan, kesihatan. Dan macam-macam lagi kita lihat rahmat silih berganti. Setiap saat ada tanda-tanda rahmat Allah SWT, kemudian awak kata tak ada rahmat Allah SWT. Dan dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada, menunjukkan bahawa apa ni, kalau kamu tidak mengikhlaskan sifat rahmat untuk Allah SWT, tetapi sifat-sifat yang kamu ikhlaskan, kamu tidak berlaku adil. Kamu telah menyimpang daripada jalan yang benar. Baik. Jadi ini yang kita apa ni, teringat tentang apa ni, sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran. Kisah-kisah ini kita dapat ya. Jadi nikmat itu satu perkara lain. Memang Allah SWT menginginkan nikmat untuk hamba-hambanya, dan Allah SWT memang memberikan nikmat, tapi kita tahu nikmat lain, rahmat lain. menginginkan rahmat lain, rahmat itu sendirilah lain, tak sama eh. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar itu akan mendapat salawat daripada Tuhan mereka dan rahmat. Salawat lain, rahmat lain. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka kalau orang-orang yang dapat petunjuk, maknanya mereka dapat rahmat, bukan dapat nikmat. Dan lazim daripada rahmat adalah nikmat. Tapi nikmat lain, rahmat lain. Baik, akhir sekali kisah Nabi Ayub ini tentang sumpahnya. Jika bersumpah kepada Allah, maka Nabi Ayub AS menepatinya. Dan firman Allah Ta'ala, وَقُدْ بِيَدِكَ ذُوْكَمْ تَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan rumput itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar, dia adalah baik-baik hamba, sesungguhnya dia sangat taat kepada Rabbnya. Surah Sad. Yang demikian itu merupakan rukhsah, ini keringanan dari Allah Ta'ala kepada hamba sekaligus Rasulnya Ayub alaihissalam atas sumpahnya untuk memukul istrinya 100 kali. Ada yang nyatakan sumpahnya untuk memukul istrinya itu akibat tindakan istrinya menjual kepangan rambutnya. Kepangan itu dofira, apa tu, apa? Ikat rambut. Dalam riwayat tak disebutkan kat sini, dalam bahasa Arabnya ada, istrinya Nabi Ayub AS mempunyai 2 ikatan rambut tu. Bila dah tak ada duit apa semuanya, dia minta-minta apa ni, upah bekerja dengan orang tu lah. Jadi lama kelamaan dia susah nak dapat orang yang nak mengupahnya, sebab mereka tahu dia adalah Nabi, isteri Nabi, Nabi Ayub AS. Itu satu. Kedua, mereka tahu bahawa Nabi Ayub AS tu orang yang berpenyakit. Jadi dia takut kata orang tu nasib tak baik ni berpindah kepada ahli keluarga ni kalau dia kerja dekat-dekat dengan dia, ataupun isterinya juga nanti berpenyakit dan akan apa tu menyebarkan penyakit tersebut. Sebab tu jadi mereka lama-lama tidak mahu mengupah ataupun mengambil mengambil isterinya bekerja. Dia akhirnya apa dia buat? Dia potong rambutnya dan dia jual. Dia dapatlah makanan apa dia kasih pada Nabi Ayub AS. Kemudian yang kedua ni, jadi dalam kisah itu, dalam kisah Israelit itu, jadi Nabi Hassan tanya-tanya-tanya, dia tak nak makan sampai beritahu dia bagaimana. Akhirnya Nabi Hassan buka tudungnya, kepala dah buka, rupanya dia dah jual rambutnya. Demikianlah, macam-macam itu kisah Israelitnya. Jadi oleh sebab itu Nabi Ayub AS bersumpah nak pukul isterinya bila dia sihat 100 kali. Ini kita nak syarahkan kat sini ya. Jadi ada yang menyatakan sumpahnya adalah untuk memukul isterinya itu akibat tindakan isterinya menjual kepangan rambutnya. Dan ada juga yang berpendapat bahawa demikian itu kerana isterinya mahu diperlihatkan kepadanya syaitan dalam wujud seorang tabib untuk mengobati Ayub. Lalu dia mengetahui bahawa itu adalah syaitan, sehingga dia bersumpah akan memukul isterinya 100 kali pukulan. Jadi syaitan datang kepada isterinya, dia dakwa dia boleh, dia adalah seorang doktor tabib yang boleh ubatkan Nabi Ayub. Dia bawa lah jumpa Nabi Ayub, sekali Nabi Ayub tahu adalah syaitan. Dia marah pada isterinya, bagi dia sumpah nak pukul isterinya 100 kali kalau dia dah baik. Baik, setelah menyembuhkan Ayub, Allah Azza wa Jalla menyuruhnya agar mengambil seikat rumput dan memukulkannya sekali sahaja. Ada 100 helai rumput tu dalam satu ikat dan dipukul 1 kali saja. Jadi macam 100 kali lah. Kalau sepatutnya dengan cabuk ataupun dengan kayu rotan ke apa kan, kalau pukul 100 kali memang sakit. Tapi ni 100 rumput. Ya, rumput tak sama lah macam rotan. Lepas tu digenggamkan satu-satu kali. Jadi memang kita katakan tu apa ni, menyamai akan sumpahnya, iaitu memukul 100 kali. Dan itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan terangkan hal itu. Dan hal itu sudah setara dengan pukulan 100 kali. Dan selanjutnya dia diperintahkan berbuat baik dan tidak melanggar sumpah. Wala tahnat. Yang demikian itu merupakan bentuk keberuntungan dan jalan keluar yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa kepada dan mentaatinya, apalagi terhadap seorang istri yang sangat sabar lagi penyayang, jujur, baik, lagi lurus. Oleh kerana itu, setelah memberikan rukhsah tersebut, dia menyebutkan inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapatkan dia, yakni Ayub, seorang yang sabar, jalan sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia sangat taat kepada Rabbnya. Jadi banyak para fuqaha yang menggunakan keringanan tersebut dalam masalah aiman, aiman dan nazar, yakni sumpah dan nazar. Dan sebagian lainnya memperlebar permasalahan. Bahkan mereka menulis sebuah buku tentang siasat, yakni siasat untuk menyelamatkan diri dari aiman, yakni sumpah-sumpah, dan menerbitkannya dengan mencantumkan ayat mulia ini. Di dalamnya mereka menuliskan banyak hal yang sangat aneh dan asing. Jadi kalau ada sumpah, lama ada salah, ada tak nak buat lagi, macam mana nak selamatkan diri, apa cara-caranya. Dan insyaAllah kami akan menyebutkan sebahagian darinya dalam kitab Al-Ahkam pada saat kita sampai kepada pembahasannya. Maka ini kitab Al-Ahkam. Jadi yang penting dalam bab ini, ini sebenarnya satu helah, satu helah jalan keluar untuk apa ni, kita selamat daripada sumpah kita. Jadi persoalannya, bolehkah ini menjadi dalil untuk kita dalam syariat kita ni, bila kita menghadapi keadaan-keadaan seperti itu, kita dah sumpah nak pukul orang, apa tu boleh tak kita gantikan dengan benda lain yang kalau tengok macam sama, tapi sebenarnya kita tahu sejaknya tak akan sama. Mana sama satu kali dengan seratus kali, dan segenggam rumput dengan satu batang rutan misalnya, tak sama lah. Apakah ini boleh diterima dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau kita lihat kaedah yang kita ceritakan minggu lepas apa dia? Syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memansuhkan semua syariat-syariat sebelumnya. Maknanya asalnya kita pakai hanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak tengok pun syariat yang lain. Itu salah satu pendapat juga. Satu lagi pendapat, kata mereka, syariat lain itu semuanya boleh diterima selagi ia tidak disalahi ataupun tidak berlawanan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam syariat kita berkenaan dengan sumpah, bila kita bersumpah tentang sesuatu perkara, kita diwajibkan untuk menunai sumpah kita. Auti binadri, kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab. Jadi asalnya adalah kita kena wafak dengan nazar, mempunyai nazar kita, sumpah kita ataupun nazar kita. Dan kalau kita tidak menunaikan sumpah kita, kita dikira telah melanggar sumpah, yakni al-hamd, maka kita diwajibkan kafarah sumpah. Betul, jadi kita kena kafarah sumpah, tak cukup istighfar. Baik, jadi dalam masalah sumpah begini. Sekarang kalau kita bersumpah dan kita tak mau nak lakukannya, kita dapati bahawa ada benda lain lagi baik daripada sumpah ini. Kita bersumpah misalnya tak nak bercakap-cakap dengan orang tersebut satu hari misalnya. Sekali kita dapati bahawa ada kebaikan dalam kita bercakap-cakap dengannya, maka dalam syariat kita pula mengatakan bahawa kita batalkan sumpah kita, disuruh batalkan sumpah kita, dan kita datangi sumpah yang lebih baik. Maknanya ketaatan kepada Allah SWT. Jadi jalan keluar kita apa? Batalkan sumpah tu dan buat yang baik. Simple. Tak payah pusing-pusing. Betul tak? Syariat kita, kalau kamu telah bersumpah, kamu lihat ada satu perkara yang lebih baik daripadanya, maka batalkan sumpah kamu dan datangi yang lebih baik, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu syariat kita. Kalau itu telah sabit dalam syariat kita, perlu tak kita untuk berhelah dan sebagainya, tak langgar sumpah dan sebagainya? Jawab kita, tidak. Selagi kita ada apa ni, mubarir, ataupun kita ada sebab untuk melanggar sumpah kita, iaitu mendatangi yang lebih baik, maka kita tinggalkan sumpah kita, kita bayarlah kafarah dan kita datangi yang lebih baik. Jadi begitulah kalau kita bersumpah tak nak sedekahkan pada orang ini misalnya, dan kita dapati bahawa itu tak baik, yang baik adalah sedekah kepada dia kerana dia orang miskin dan sebagainya, kita batalkan sumpah kita dan kita teruskan berikan sedekah kepada dia. Maka yang itu adalah syariat Islam. Jadi dengan demikian kita dapati bahawa kita dalam Nabi, dalam Quran berkenaan Nabi Ayub AS tentang sumpah ini adalah khusus untuk untuk Nabi Ayub alaihissalam. Eh? Jadi bukan apa ni satu syariat yang kita ikuti. Walaupun fuqaha telah sebutkan dan sebagainya dan sebagainya, tetapi itulah yang apa ni kita ingin terangkan tadi. Allah. Dan selanjutnya kita akan sampaikan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam yang oleh sebahagian orang disebut sebagai putera Nabi Ayub alaihissalam. Jadi ada lagi ya, kisah Nabi Musa alaihissalam semuanya kita tak cukup. Kitabnya ada. Siapa pun soalan? Nabi Ayub alaihissalam menerima musibah tersebut selama 18 tahun. Jadi persoalannya, kita tak tahu bila Nabi Ayub alaihissalam doa, dan kita tak tahu bila dia dijawab, bila dikabulkan. Apakah bila dia mula-mula kena terus Nabi Ayub alaihissalam doa? Kemudian kalau dia berdoa lepas Allah SWT tangguhkan sampai 18 tahun, ataupun dia berdoa sampai akhirnya Allah SWT kabulkan, tak disebutkan kat sini. Yang ada dalam Al-Quran, dia doa lepas tu disembuhkan. Tapi tempohnya lama, 18 tahun. Tapi dalam riwayat-riwayat yang saya baca, tak disebutkan sini, menunjukkan ada masalah dalam sanadnya. Nabi Ayub AS bila dijumpa musibah ini, dia tak pernah, dia tak berdoa. Dia bersabar je. Orang satu-satu tinggalkan dia, satu-satu tinggalkan dia, sampaikan Nabi, sampaikan isterinya minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya doa lah, dah teruk sangat keadaan kau ini, kalau kau doa mesti Allah SWT akan kabulkan. Dia kata apa, aku telah hidup sehat selama 70 tahun, aku akan sabar lagi sampai lagi 70 tahun macam itu. Jadi itu kalau kisah itu benar. Jadi akhirnya kalau tak silap saya, kisah isterinya itu yang apa ni, yang terpaksa sampai potong rambutnya ke dan sebagainya itu, jadi akhirnya dia sekarang doa kepada Allah SWT, dan ketika itu juga disuruh letakkan kakinya ke sana, dan keluarnya air yang sejuk, disuruh mandi dan disuruh minum, dia pun sihat. Jadi Allah Ma'alam, berkenaan dengan perkara ini, kalau seseorang yang ditimpa musibah, yang ditimpa sakit, apakah dia sabar tu maknanya dia tak berdoa, ataupun dia berdoa daripada awal dia kena? Macam mana? Jadi kalau ada orang, sebagian orang tu dia Masya Allah dia bertawakal, lebih sabar bagus sangat, kena tak apa-apa, doa tak nak, aku tak nak doa, aku nak sabar je, boleh ke tak boleh? Adakah tu maksud sabar? Ada orang kalau ada suluk-suluk dia ada sikit-sikit macam ni ya, takut kita nak minta orang apa jalan kaki, duit dah tak ada, teksi dah tak ada, apa ni, tak ada duit teksi, hilang apa semua, tak sanggup tak nak minta orang, dia nak sabar. Boleh tak boleh macam tu? Jalan membetis 20 meter. Aku masih boleh tahan lagi. Jadi aku perlu pendapat apa ni Islam tentang apa ni berdoa. Adakah dia menafikan kesabaran? Riwayat tadi yang saya katakan Nabi Ayub AS lepas 18 tahun baru doa tu, tak dimasukkan sini, maknanya ada permasalahan dalam sanadnya lah, tentang kesahihannya ataupun tidak. Tetapi dalam syariat kita pun kita faham ni soalan besar, soalan biasa je ni sebenarnya. Bila kita kena sakit ke apa semuanya, kita sabar tak berdoa ataupun kita berdoa? Doa? Berdoa. Kalau sakit pergi jumpa doktor ke, tak payah terus maknanya. Kalau pergi doktor dah tak sabar lah maknanya. Ha? Pergi ya? Tetap. Kita tetap sabar. Kena jelas. Kalau dalam syariat kita adalah kena je kita ikhtiar. Wasta'inu bisabri wa salah. Mintalah tolong dengan sabar dan solat. Jadi kita ikhtiar tu tak menafikan kesabaran. Jadi kata-kata seperti itu Cik baik dia tak sahih sebab saya rasa ada orang yang pakai macam gitu ni. Aku sabar je lah, ini biasa dia Allah. Apa ni, aku dah sihat eh? Lama-lama ni sikit-sikit aku nak sakit. Apa ni Allah, asyap sakit tak apa lah. Dan dia taklah berdoa dan sebagainya. Jadi kita katakan tidak, tujuannya kamu ditimpa penyakit adalah supaya apa ni, kamu sabar dan kamu berdoa. Jadi ditambahkan balu untuk kamu. Jadi kita tak ada masalah dalam hal ini. Cuba tak ada lah maknanya bila kita doa tu kita minta sekarang juga, mesti sekarang juga dan sebagainya, tak ada lah. Kita minta diselamatkan daripada usahan itu, tetapi balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tidak mau minta tolong pun, tak mau pergi doktor pun, tak salah. Itu nanti kita terangkan satu hari nanti berkenaan apa hukum berubat dalam Islam. Apa hukum berubat dalam Islam? Apakah dia wajib ataupun dia sunat ataupun dia hal mubah saja, halal saja, boleh saja. Dan kalau kita faham masalah ini, kita akan faham fatwa-fatwa ulama berkenaan dengan bab perubatan. Kita akan faham kata ni fatwa-fatwa ulama berkenaan dengan masalah yang baru-baru ni tidak organ dan sebagainya. Iaitu asalnya kita kena faham, iaitu apa hukum berubat dalam dalam Islam. Jadi insyaAllah pada akan datang kali ingat ini Allahu'ala bisawab. وقال هذا الكفر والعظيم الذي ولكم بسائر المؤمنين والمؤمنات النبي والرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.